artis idola Anda, Tasya Rosmala. Adela, Adela, Adela, Adela. Coba untuk melupakan, tapi tak berjaya. Kasih tepuk tanya buat Adela di sini mana dulu dong. Terima kasih. Selamat malam semuanya.